Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man ihtada bihuda wa iktafa atharahu ila yawmiddin amma ba'd ayyul ihwa wal ahwat kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita pada kitab Aqidah Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani. Kita masuk pada isi kitab. Jadi kalau kemarin-kemarin itu masih apa? Muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma tantiku bihil al-sinatu wa ta'takiduhul af'idatu min wajibi umurid diyanat. Bab apa yang diucapkan oleh lisan dan diyakini oleh hati dari kewajiban-kewajiban agama. Jadi dalam masalah akidah harus dengan dua hal ini, diucapkan oleh lisan dan diyakini oleh hati. Tidak cukup hanya ucapan di lisan saja ya, tanpa keyakinan di dalam hati, dan tidak cukup keyakinan di dalam hati tanpa ucapan di dalam lisan dan amal jawarih. Ya, oleh karenanya iman, sebagaimana nanti akan kita bahas, ya, iman itu mencakup tiga: keyakinan di dalam hati, ucapan dalam lisan, dan amal anggota badan. Jadi bab ini, karena buku ini aslinya adalah kitab fikih, tapi diawali dengan masalah akidah. Bab ini akan membahas tentang masalah-masalah akidah yang hendaknya diyakini oleh setiap muslim dan muslimah. Min dzalika, di antaranya, al-imanu bil qalbi wan nutqu bil lisan anna allaha ilahun wahid la ilaha ghairuh. Di antara keyakinan tersebut, akidah yang wajib tersebut adalah mengimani dengan hati serta mengucapkan dengan lisan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah ilah. Ilah artinya ma'bud, zat yang diibadai, zat yang disembah. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah ilah. Yani zat yang diibadai, wahidun esa. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah Subhanahu wa taala itu esa. Satu, tidak berbilang. Seperti orang keyakinan orang-orang Nasrani yang mengatakan ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus. Ya. Ini adalah keyakinan yang kufur. Laqad kafara alladziina qalu inna allaha salisu salasah. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwasanya Allah adalah satu dari yang tiga. La ilaha ghairuh, tidak ada sesembahan yang berhak diibadai selain Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat tauhid. Jadi beliau mengawali pembahasan tentang akidah ini dengan masalah tauhid. La ilaha illallah. Ya, bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat ini, ayyul ihwah, la ilaha illallah atau la ilaha ghairu, di sini sama saja ya. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah Ya, kalimat yang sangat agung yang hendaknya bagi kita semuanya untuk mengilmuinya, untuk mempelajarinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam surat Muhammad ayat 19. Allah berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Ketahuilah, pelajarilah. Ini yang diperintahkan Nabi Muhammad. Tapi kaidah kita apa? Kaidah para ulama, perintah kepada Nabi berarti juga perintah untuk umat. Ini kaidah penting. Ya, benar ayat ini yang diajak bicara adalah Nabi Muhammad. Ketahuilah wahai Muhammad. Tapi ketika Allah mengajak dan memerintahkan kepada Nabi Muhammad, maksudnya juga untuk umatnya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada nabinya untuk mempelajari, mengetahui ya tentang la ilaha illallah. Ya, makanya kewajiban bagi kita semuanya ayyul ikhwah untuk mencurahkan perhatian kita mempelajari kalimat ini. Kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah harus ngerti tentang hakikat kalimat ini. Ya, jangan sampai kita enggak ngerti. Ini kalimat yang sangat agung. Kunci surga, penentu nasib kita nanti. Apakah kita nanti akan di surga ataukah di neraka? Karenanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Karenanya Allah menurunkan kitab-kitabnya. Karenanya Allah mengutus para nabi dan rasulnya. Karenanya Allah menciptakan surga dan neraka. Maka kewajiban bagi kita untuk mempelajarinya. Terutama ayyul ikhwah, pada zaman kita sekarang ini banyak sekali pemahaman-pemahaman yang menyimpang dalam masalah tauhid la ilaha illallah. Ada yang mengatakan ya tidak ada Tuhan selain Allah. Ada yang mengatakan tidak ada pencipta selain Allah. Bahkan yang paling parah ada yang mengatakan tidak ada Tuhan T kecil kecuali Tuhan T besar. Ya, artinya tidak ada Tuhan kecuali Tuhan. Ini pemahaman wahdatul wujud. Ya, bersatunya hamba dengan Tuhan. Ya, pemahaman kufur. Pemahaman manunggaling kawula lan Gusti. Ya. Dan subhanallah, tauhid yang agung, ya kalimat yang mulia malah diartikan dengan pemahaman yang kufur. Makanya wajib bagi kita semuanya untuk mempelajari. Dan karena ini adalah masalah yang sangat penting, khusus untuk malam ini kita akan mempelajari tentang hakikat la ilaha illallah dalam beberapa poin. Poin yang pertama adalah ya keutamaan kalimat tauhid. Keutamaan kalimat la ilaha illallah. Ya, kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat yang sangat agung yang memiliki keistimewaan. Ya. Enggak mungkin untuk disebutkan semuanya saking banyaknya. Saking banyaknya. Dalam sebuah buku ya menukil dari Imam Ibnu Al-Qayyim, "Inna fadla la ilaha illallah syai'un la yuhitu bihi fikrun wala yuhsihi qalamun wa mahma qila anha fahuwa ghaidun min faith bal nuqtatun min bahr." Kalau kita berbicara tentang keistimewaan kalimat la ilaha illallah, maka tidak akan ada pena yang sanggup menulisnya. Tidak ada ya kecerdasan manusia yang bisa sanggup memaparkannya. Andaikan kita memaparkannya, maka itu hanyalah setetes dari lautan. Paham ya? Jadi keistimewaan, keutamaan kalimat la ilaha illallah ini adalah banyak sekali. Kita enggak akan sanggup memaparkan semuanya. Kalaupun kita menyampaikannya, itu hanya sebagian kecil saja. Ini kalimat yang sangat mulia, sangat agung. Makanya aneh kalau ada orang yang alergi terhadap kalimat la ilaha illallah, menganggap bahwasanya la ilaha illallah ini adalah ya simbol aliran keras, simbol radikal, ya, simbol paham-paham yang menyimpang. Na'udzubillah. Ya. Nah, kita akan sebutkan sebagian kecil, ya. Karena kita enggak mungkin untuk menyampaikan semuanya. Yang pertama, di antara keutamaan kalimat tauhid la ilaha illallah adalah tadi. Surat Muhammad ayat 19. Bahwa tauhid la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah adalah ilmu yang pertama kali wajib dipelajari. Ilmu itu bermacam-macam. Ilmu itu bertingkat-tingkat. Tapi ilmu yang paling utama untuk dipelajari adalah ilmu tauhid la ilaha illallah. Yang kedua, kalimat tauhid la ilaha illallah adalah nikmat yang paling agung. Anugerah yang paling agung. Kalau kita bisa memahami tauhid la ilaha illallah, makna tauhid la ilaha illallah dengan baik, ini adalah nikmat Allah yang paling agung kepada seorang hamba. Dalilnya surat An-Nahl ayat 2. Ya, surat An-Nahl ayat 2 disebut juga dengan surat An-Ni'am. Surat An-Ni'am. Apa artinya An-Ni'am? Nikmat-nikmat. Jadi nama lain dari surat An-Nahl itu adalah nikmat-nikmat. Karena dalam surat tersebut Allah banyak menyebutkan nikmat-nikmat. Nikmat hujan, nikmat kendaraan, ya, nikmat hewan dan sebagainya. Nikmat rumah itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl. Tapi nikmat yang pertama kali Allah sebutkan dalam surat tersebut, yaitu pada ayat yang kedua, adalah tauhid la ilaha illallah. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala may yasha'u min ibadihi an andiru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Annahu la ilaha illa ana. Tauhid. Kalimat tauhid la ilaha illallah untuk menyampaikan kepada umat, menyerukan kepada umat bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali saya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Sufyan ibn Uyainah, seorang tabi'in yang mulia, beliau pernah mengatakan, tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada hamba sebuah nikmat yang lebih besar daripada pemahaman la ilaha illallah. Kalau antum, kalau kita diberi kemudahan oleh Allah memahami kalimat la ilaha illallah dengan benar, itu adalah nikmat yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada kita. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, di antara keistimewaan kalimat tauhid adalah bahwa kalimat tauhid pondasi semua amalan. Pondasi semua amalan. Amal tanpa tauhid bagaikan badan tanpa nyawa, enggak ada artinya. Oleh karenanya, amal-amal yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat syirik, orang-orang kafir, enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi penggerak utama, mesin utama adalah tauhid. Pondasi utama adalah tauhid. Dari tauhidlah kemudian membuahkan ibadah kepada Allah. Dari tauhidlah kemudian membuahkan ya akhlak yang baik. Dalilnya surat Ibrahim ayat 24. Allah berfirman, alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama'. Apakah engkau tidak mengetahui bagaimana Allah membuat sebuah perumpamaan? Jadi Allah membuat perumpamaan dalam ayat ini. Dan di dalam Al-Quran ada beberapa perumpamaan di dalam Al-Quran, sekitar 30-an Allah membuat perumpamaan, dibukukan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Amsal fil Quran, perumpamaan-perumpamaan di dalam Al-Quran. Dahulu ulama ussalaf kalau membaca ayat yang berisi perumpamaan di dalam Al-Quran terus enggak faham, nangis. Ya, kenapa? Karena wa ma yaqiluha illal alim. Tidak ada yang memahami perumpamaan tersebut kecuali orang yang berilmu. Kalau kita tidak memahami perumpamaan tersebut, berarti kita belum berilmu. Ya. Nah, di dalam ayat ini Allah mengatakan, apakah kamu tidak tahu bagaimana Allah membuat perumpamaan? Kalimatan thayyibatan, kalimat yang thayyibah, kalimat yang mulia. Kalimat yang mulia. Maksudnya apa? Kalimat tauhid la ilaha illallah. Diperumpamakan oleh Allah kasyajaratin thayyibah, seperti ya, pohon yang kuat, pohon yang kokoh. Ditafsirkan oleh Nabi maksudnya adalah pohon kurma. Pohon kurma itu kuat. Asluha sabitun, akarnya itu kuat sekali. Wa farquha fis sama, dan dahannya ya menjulang tinggi. Rantingnya pohon itu. Baik. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan kalimat tauhid la ilaha illallah itu diperumpamakan seperti pohon. Ya, pohon kurma. Di mana akarnya kuat sehingga menumbuhkan, membuahkan buah-buahan, ya. Kemudian pohon yang rindang. Begitu juga tauhid. Kalau seorang tauhidnya mantap, imannya kuat, maka akan melahirkan apa? Amal soleh. Akan membuahkan akhlak yang baik. Semuanya diawali dari tauhid. Makanya kalau kita ingin untuk memperbaiki akhlak, perbaiki dulu tauhidnya, perbaiki dulu imannya. Inilah rahasianya kenapa dakwah para nabi dahulu yang pertama kali mereka prioritaskan adalah apa? Tauhid. Ya, karena dari tauhid, dari imanlah kemudian membuahkan amal soleh, membuahkan ya akhlak yang baik. Baik, yang keempat, keutamaan kalimat tauhid adalah intisari dakwah seluruh para nabi. Inti, prioritas utama dakwah seluruh para nabi, bukan hanya nabi kita Muhammad saja ya, tapi seluruh para nabi, inti dakwahnya adalah la ilaha illallah. Dalilnya surat Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Tidaklah kami mengutus sebelummu seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali saya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fa'budud, maka beribadalah hanya kepada aku saja. Ya, jadi seluruh para nabi ikhwan, seluruh para rasul, dakwah mereka satu, yaitu mengajak umat hanya beribadah kepada Allah saja. Prioritas utama dakwah mereka la ilaha illallah. Makanya ini yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat. Ketika Nabi mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman, apa pesan beliau? Innaka satati qauman min ahlil kitab falyakun awwala ma tad'uuhum ilai syahadatu an la ilaha illallah. Kamu akan mendatangi ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Yang pertama kali kamu harus dakwahkan kepada mereka syahadat la ilaha illallah. Sebelum yang lain. Sebelum sholat, sebelum puasa, sebelum zakat, sebelum haji, dakwahkan tauhid dulu. Ya, tidak ada seorang nabi pun prioritas dakwahnya itu khilafah, ya, ekonomi, akhlak, nggak ada. Bahkan Nabi SAW 13 tahun di Mekah Yang beliau sampaikan adalah apa? Tauhid saja. Ya. Selama 13 tahun di Mekah. Ya. Baru kemudian hijrah ke Madinah, diwajibkan kepada beliau beberapa syariah. Ya, puasa, zakat, haji. Itu setelah di Madinah. Ketika di Mekah, tauhid, tauhid, tauhid. Ya, maka ini menunjukkan kepada kita juga hendaknya yang menjadi prioritas dakwah kita nanti kepada masyarakat adalah apa? Tauhid. Baik. Yang kelima, di antara keistimewaan tauhid, la ilaha illallah, keistimewaan kalimat ini adalah dia merupakan sebab faktor utama kebahagiaan. Kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, faktor utamanya adalah la ilaha illallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qulu la ilaha illallah tuflihu." Katakanlah la ilaha illallah tuflihu. Niscaya kalian akan apa? Bahagia. Bahagia di dunia dan bahagia nanti di akhirat. Ya, maka siapapun yang menginginkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, hendaknya mengetahui, mempelajari, mengimani, mengamalkan la ilaha illallah. Baik, dan di antara keistimewaannya juga adalah amalan utama yang paling memberatkan timbangan di akhirat. Kita tahu bahwa nanti amal kita semuanya akan ditimbang besok di akhirat. Maka kita butuh beramal soleh, ya, supaya amal kita nanti, amal kebaikan kita nanti ketika ditimbang lebih berat amal kebajikannya daripada amal keburukannya. Nah, amalan yang paling memberatkan timbangan kita di akhirat nanti adalah tauhid la ilaha illallah. Sebagaimana dalam hadis yang disebut dengan hadis apa? Hadis bitaqah. Tahu ya? Hadis bitaqah, hadis panjang. Seorang yang banyak dosanya sampai dia frustasi ketika diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang catatan amalnya. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kartu yang berisi la ilaha illallah. Kamu tidak akan terzalimi. Sampai orang tersebut mengatakan, "Ya Allah, apa faedahnya kartu la ilaha illallah jika dibandingkan dengan dosa-dosa saya yang begitu banyak?" Setelah ditimbang, ternyata apa? Kartu yang berisi la ilaha illallah tersebut ternyata lebih berat. Ya, sedangkan dosa-dosanya apa? Melayang, terbang. Kalah. Tidak ada yang bisa mengalahkan la ilaha illallah. Ini menunjukkan bahwasanya ya, kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat yang sangat apa? Keistimewaannya juga, keistimewaan tauhid la ilaha illallah adalah faktor utama meraih syafaat Nabi. Faktor utama meraih syafaat Nabi. Sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya, kata Nabi alaihi salatu wassalam apa? As'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku besok pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari lubuk hatinya. Dan di antara keistimewaannya juga adalah bahwa la ilaha illallah adalah sebab masuk surga dan selamat dari neraka. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang meninggal dunia dan dia mengetahui bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dia bakal masuk surga. Lan yuwafiya 'abdun yaumal qiyamah la ilaha illallah yabtaghi biha wajhallah illa harramallahu 'alaihin nar. Seorang hamba yang meyakini bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, maka Allah akan haramkan neraka baginya. ya. Apalagi keutamaannya lagi banyak, ya, banyak sekali. Di antaranya juga adalah la ilaha illallah ini adalah sebaik-baik zikir. Khairu du'ai du'a Arafah wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebaik-baik, ya, doa adalah doa di hari Arafah, dan sebaik-baik yang saya ucapkan dan para nabi ucapkan adalah la ilaha illallah wahdahu la syarika. Ini sebaik-baik zikir. Ya. Di antara keistimewaannya juga bahwa tauhid la ilaha illallah adalah sebab terhapusnya dosa-dosa. Ma min nafsin tamutu wa hiya tashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah yarji'u dhalika ila qalbin mu'min illa ghafarallahu laha. Kata Nabi, tidaklah seorang hamba meninggal dunia dan dia bersyahadat bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali hanya Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Ya, dan masih banyak lagi tentunya yang tidak bisa disampaikan semuanya. Ya, intinya kalimat ini adalah kalimat yang sangat agung sekali. Baik, masalah yang kedua, apa makna kalimat la ilaha illallah? Ini penting. Apa sih artinya makna la ilaha illallah itu? Karena banyak yang keliru. Ada sebagian yang mengartikan la ilaha illallah itu adalah tidak ada pencipta kecuali Allah. Ini pengertian yang keliru. Karena kalau kita artikan tidak ada pencipta selain Allah, Abu Jahal CS bertauhid. Karena mereka itu meyakini bahwasanya tidak ada pencipta selain Allah juga. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kamu bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka pasti akan menjawab la yaqulunna. Di situ ada lam, di situ ada nun yang berfungsi apa? Tauhid. Pasti mereka akan menjawab Allah. Mereka tahu itu. Jadi kalau kita artikan tidak ada pencipta selain Allah, ini adalah makna yang kurang. Karena ini hanya sekedar tauhid rububiyah. Ada lagi yang parah lagi tadi, yang mengartikan tidak ada Tuhan kecuali Tuhan. Ya. Sehingga mengartikan semua ini adalah Tuhan. Ini pengertian yang paling kacau ini. Ini pemahaman wahdatul wujud manunggaling kawulolan Gusti, sehingga mereka mengatakan bahwa semua yang ada di dunia ini adalah Tuhan juga. Sampai-sampai mereka mengartikan anjing pun Tuhan. Wa mal kalbu wal khinziru illa ilahuna. Tidaklah anjing dan babi kecuali dia adalah Tuhan kita. Na'udzubillah min dzalik. Ini akidahnya orang-orang wahdatul wujud. Ya, yang sekarang disebarkan walaupun dikemas dengan bahasa-bahasa yang menarik gitu ya. Nah, ini harus kita hati-hati. Ada seorang namanya Agus Mustafa menulis sebuah buku judulnya Bersatu dengan Tuhan. Itu isinya adalah ya mendukung paham wahdatul wujud. Walaupun dikemas dengan bahasa filsafat, dengan bahasa modern, diskusi tasawuf ilmiah, apanya yang ilmiah? Ini pemahaman kufur. Hanya daur ulang dari paham yang dulu dikemas dengan bahasa yang menarik, ya, sesuai dengan zaman sekarang. Makanya ikhwan, jangan tertipu dengan casing. Ya, casing bisa diganti-ganti. Al-ibratu bil haqa'iq la bil asma. Yang menjadi patokan itu adalah isinya, bukan penampilan luarnya. Ya. Ah, makna la ilaha illallah itu apa? Yang benar, la ma'buda haqqun illallah. Tidak ada zat yang diibadai, yang berhak diibadai kecuali hanya Allah saja. Ini makna yang benar. La ilaha, kenapa diartikan la ma'bud? Karena ilah itu artinya ma'bud. Itu isim masdar bermakna maf'ul. La ilah, ilah itu masdar, tapi bimakna maf'ul, seperti kitab, bimakna maktub, firas, bimakna mafrush, itu masdar bimakna maf'ul. La ilaha itu artinya la ma'budah. Tapi antum tahu bahwasanya di situ la adalah la nafiyah lil jins, ya, isimnya adalah ilah, khobarnya mahdhuf. Nah, makanya para ulama mengatakan takdirnya adalah apa? Haqqun. Supaya sesuai dengan ayat-ayat yang lain. Dzalika bi'annallaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihil batil. Ya, dan ini makna yang benar, la ma'budah haqqun illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Dan la ilaha illallah memiliki dua rukun. Dalam kalimat la ilaha ada dua pilar utama. Yang pertama adalah an-naf'yu, peniadaan. La ilaha itu berarti kita tiadakan. Ya, kita tiadakan. Semua sesembahan-sesembahan ditiadakan. Adapun illallah ini disebut dengan isbat. Baru ditetapkan hanya Allah saja. Yang lain enggak berhak. Dan makna ini didukung oleh banyak ayat. Ya, didukung oleh banyak ayat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zukhruf ayat 26. Wa id qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Ingatlah tatkala Ibrahim mengatakan kepada ayahnya dan kaumnya, sesungguhnya saya berlepas diri dari apa yang kalian ibadai. Ini apa ini? Nafi. Peniadaan. Illal ladzi fatarani, kecuali zat yang menciptakan saya. Ini namanya apa? Isbat. Dan banyak ayat-ayat yang memperkuat makna ini. Baik. Selanjutnya, ayyuhal ikhwa, adalah syarat la ilaha illallah. Baik. Syarat la ilaha illallah ini juga penting. Jangan sampai kita mengucapkan la ilaha tapi enggak ngerti konsekuensinya, syaratnya enggak ngerti. Ya, la ilaha illallah ini adalah kunci surga. Tapi ingat, kunci itu pasti memiliki apa? Gigi. Pernah dikatakan kepada Hasan Al-Basri, "Bukankah la ilaha illallah itu adalah kunci surga?" Maka beliau mengatakan, "Iya, tapi ingat, ya, bahwasanya kunci itu pasti memiliki apa? Gigi. Kalau kamu membuka pintu pakai kunci yang enggak memiliki gigi, enggak bakal bisa terbuka." Jadi benar la ilaha illallah itu adalah kunci surga, tapi kita harus paham syarat-syaratnya juga. Nah, syarat la ilaha illallah dengan penelitian para ulama ada berapa? 8. Kita sebutkan mandumahnya. Apa? Ada yang apa? Ilmun, yakinun, wa ikhlasun, wa sidku kama, mahabbatin, wa inqiyadin, wal qabuli laha. Berapa itu? Ilmun 1, yakinun 2, wa ikhlasun 3, wa sidku kama 4. Kemudian mahabbatin 5, wangkiyadin 6, wal qabulilaha berapa? 7. Wazidasa minuhal kufranu minka bima siwal ilahi minal andadi qad kulliha. Ditambahi lagi yang ke-8 adalah kufran, yaitu mengkufuri, mengingkari selain Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada berapa? Ada 8. Yang pertama ilmun. Kita harus mengetahui fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya, harus mengetahui. Yang namanya syahadat, kan kita asyhadu an la ilaha illallah. Syahadat tidak disebut sebagai syahadat kecuali kalau kita mengerti. Ya. Antum enggak disebut bersyahadat kalau antum enggak ngerti. Makanya jangan sampai kita mengucapkan la ilaha illallah tapi enggak ngerti la ilaha illallah itu apa. Ada sebagian orang zikir la ilaha illallah sampai teler tapi enggak ngerti la ilaha illallah. Ya, percuma, enggak ada faedahnya. Enggak ada faedahnya. La ilaha illallah itu bermanfaat kalau kita memahaminya. Nah, yang kedua adalah yakin. Ya, harus yakin. Adapun kalau kita ragu-ragu, maka ini tidak bermanfaat juga. Ya. Kalau kita ragu-ragu maka tidak bermanfaat, harus yakin. Makanya dalam hadis mustaikinan biha qalbuh, hatinya yakin. Adapun kalau tidak yakin maka tidak bermanfaat. Yang ketiga apa? Ikhlas. Ya. Ikhlas. Jadi kita mengucapkan la ilaha illallah, meyakini la ilaha illallah ini betul-betul karena Allah, bukan karena yang lain. Semata-mata karena Allah. Makanya dalam hadis tadi tentang syafaat, as'adun nasi bi syafaati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Baik. Kemudian yang keempat apa? Sidq, jujur. Jangan sampai kita mengucapkan la ilaha illallah, bibir kita mengucapkan la ilaha illallah, hati kita bohong. Enggak sesuai antara antara ucapan dengan hati. Enggak connect. Ya, maka ini ya, tidak bermanfaat. Ini seperti orang-orang munafik. Mereka mengucapkan la ilaha illallah tapi hati mereka mengingkari, enggak bermanfaat. Tapi yang kelima adalah mahabbah. Cinta. Kita mencintai la ilaha illallah, mencintai tauhid, mencintai ahli tauhid. Ya. Nah, yang keenam adalah al-qabul, menerima. Jadi menerima konsekuensi la ilaha illallah. Ya. Kemudian yang ketujuh adalah inqiyad, tunduk. Ya, tunduk terhadap makna la ilaha illallah dan apa yang merupakan konsekuensi dari la ilaha illallah. Ya, makanya orang yang bertauhid la ilaha illallah dia akan sholat. Ini karena konsekuensinya. Akan puasa. Jangan cuma yang penting pokoknya mengucapkan la ilaha illallah. Enggak perlu sholat, enggak perlu ini. Enggak. Itu berarti dia tidak mengamalkan konsekuensi la ilaha illallah. Dia enggak tunduk. Baik. Dan yang kedelapan yaitu apa? Kufur terhadap tauhid. Tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini syarat-syarat la ilaha illallah. Baik. Demikian ayolah ikhwah rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas tentang tauhid la ilaha illallah. Baik. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Pekan depan antum mid semester tapi tetap masuk ya. Yang ba'da maghrib, kajian ba'da maghrib enggak libur. Yang libur ba'da asar. Yang libur ba'da asar. Adapun ba'da maghrib mid semester tidak libur. Nah, yang libur itu kalau semester. Semester pertama sama semester kedua. Adapun mid semester ba'da maghrib tidak libur. Yang libur ba'da asar. Nah, adapun ba'da subuh untuk ujian tahfid. Ujian tahfid. Kalau memang cukup satu hari berarti yang lainnya kosong. Kalau enggak cukup, pokoknya waktu subuh itu untuk ujian. Untuk ujian tahfid saja. Baik, demikian. Insyaallah nanti akan disampaikan oleh kepala sekolahnya. Untuk persiapkan, untuk murojaah, niatkan kita mid semester imtihan itu untuk murojaah. Ya, karena ilmu harus di murojaah. Subhanallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.